sejumlah orang merasa meyakini atau minimal mengeklaim bahwa kebenaran yang sebenarnya sangat relatif itu dimutlakkan oleh dia. Entah ada 5 teori, karena kita tadi salah satu parameternya adalah bertanya terhadap waktu, kita kan nggak bisa ngomong mana yang paling benar, mana yang paling salah. Ketika kemunduran berpikir ini terjadi, maka siapa yang berkata itu lebih penting dari apa yang dikatakan. Di antara 2 atau 3 kebenaran, relatif yang paling mendekati Tuhan, kebenaran Tuhan itu yang mana? Semakin mengarah ke mutlak dan abadi atau sejati, maka semakin mendekati kebenaran Tuhan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meneruskan soal sanad ya. Jadi kan ada solawat yang kita semua tahu. Ya Imam Arus, ya sanadi, anta ba'dallahi mu'tamadi, kan gitu ya. Jadi ternyata sanad itu bisa bermakna sangat kuantitatif, bisa bermakna sangat kualitatif, bisa bermakna apa namanya asosiatif, tapi juga bisa denotatif kan gitu, atau konotatif dan denotatif. Terus kita juga tahu bahwa ada proporsi sanad, ada wilayah-wilayah yang wajib sanad, ada wilayah-wilayah yang tidak wajib sanad, seperti Pak Muzamil tadi sedikit sudah menjelaskan. Nah sekarang kata sanad dalam solawat Ya Imam Arus tadi Pak Muzamil itu sanad dalam arti ilmu fikih tadi, ataukah sanad dalam arti budaya atau psikologi? Itu psikologi. Psikologi ya. Bahwa Rasulullah itu sandaran hidup kita. Sandaran. Kalau muktamad, makna muktamad. Ya, tamada. Ano, jadi sama dari kata imad itu kan dari tiang. Tiang itu kan kita sandari juga. Mentiangkan diri kita pada satu tiang. Nah, satu tiang. Jadi ternyata sanad itu juga punya apa lingkungan makna yang sangat luas, kuantitatif, kualitatif, proporsional apa tidak dan seterusnya. Nah, kita belajar untuk tidak gebiah uyah. Segala sesuatu kita persyarati dengan sanad. Gitu. Motor ini enak, motor itu tidak enak kan enggak perlu sanad yang gitu kan. Dan seterusnya. Gitu. Nah, mungkin karena pluralnya gejala atau fakta dari sanad itu bisa kita elaborasi sedemikian rupa. Kemudian kita mencoba mencari apa kunci-kunci dari sanad, seperti Sabrang mengatakan bahwa benar tidak benar itu salah satu ukurannya adalah abadi atau tidak abadi, bertahan lama atau tidak bertahan lama. Mungkin Sabrang bisa memulai dari situ. Ya, ini konsep-konsep. Saya melihat kebenaran dan kesalahan kan bukan hitam putih. Sesuatu pasti benar, sesuatu pasti salah. Ini mengandung implisit informasi yang tidak bisa kita pastikan. Karena benar, kalau ngomong benar, dari kemarin kita ngomong tentang betapa saya gatel dengan kalimat benar. Salah satu konsepnya adalah ini. Karena ngomong benar itu tidak bisa tidak bersandar pada waktu. Benar kapan? Benar di mana? Dan seterusnya. Misalnya sederhana, ini belum waktu, ini masih ruang. Misalnya kita gini, ini bagi kita nggak ada artinya apa-apa. Tapi ketika ruangnya berbeda, kita gini di Inggris misalnya. Hinaan ini jadian. Ini sebuah bentuk hinaan sama seperti gini kalau di sini. Jadi itu mana benar mana salah itu kan sangat sangat relatif. Dan kalau kita punya aksioma bahwa yang paling punya kebenaran adalah Tuhan. Jadi ada gradasi kebenaran, jarak antara kebenaran yang kita pahami dan kebenaran yang dimiliki oleh Tuhan. Nah, jarak itu kan ada gradasi ini. Yang bisa saya katakan adalah yang coba saya cari adalah bagaimana arah vektor ya. Bagaimana arah kita lebih mendekati kebenaran Tuhan. Bukan ngomong kebenaran sebagai kebenaran Tuhan atau letaknya di mana. Di antara 2 atau 3 kebenaran, relatif yang paling mendekati Tuhan, kebenaran Tuhan itu yang mana. Nah, saya mengambil itu dari rumus ini. Kalau kebenaran Tuhan adalah kebenaran yang maha, jadi dia berlaku pada semua waktu. Entah salah satu, dari mulai waktu sampai akhir waktu atau apa tanda-tandanya adalah keabadian gitu. Ya, itu waktu, itu dari sudut pandang waktu, dan kebenarannya dan luas secara ruang. Dimanapun kamu mau di sini, mau di Inggris, mau di Kutub Utara, itu tetap berlaku. Itu semakin dia luas secara ruang, semakin panjang secara waktu, dia semakin mendekati kebenaran Tuhan, kan? Jadi bisa itu temporer, bisa apa? Spasial, eternal, spasial. Bisa mutlak, bisa nisbi atau relatif, kan begitu. Yeah, semakin semakin mengarah ke mutlak dan abadi atau sejati, maka semakin mendekati kebenaran Tuhan. Tuhan. Yeah. Jadi, iya, itu tadi saya menilai beberapa informasi mana yang lebih benar. Ya, salah satu sandaran pentingnya adalah seberapa lama dia berlaku nih, seberapa lama dia. Masalahnya pakai, pada peradaban adalah sejumlah orang merasa meyakini atau minimum mengklaim bahwa kebenaran yang sebenarnya sangat relatif itu dimutlakan oleh dia, sehingga itu dipakai sebagai parameter untuk mengkafirkan orang, mensesatkan orang dan seterusnya. Nah, ini kita coba mengelaborasi bahwa harus ada ukuran-ukuran atau tanda-tanda atau clue atau gejala-gejala yang menunjukkan tingkat kemutlakan atau keabadian sebuah kebenaran atau sebuah narasi, kan gitu. Nah, Sabrang menunjukkan berarti soal waktu. Semakin berlaku di banyak di waktu yang panjang, semakin dia dekat dengan Tuhan, terus semakin berlaku di hampir wilayah, semua, iya, iya, di semua ruang dan waktu lah gitu. Jadi, nah, kita sekarang kan bertengkar dalam relativitas, Pak. Bertengkar dalam temporalitas. Bertengkar, bahkan pertengkarannya tidak hanya obrolan di warung atau di kafe. Pertengkarannya bisa sampai ke jurnal, bisa sampai ke kabinet, bisa sampai ke kampus, bisa sampai ke urusan negara. Kita bertengkar sesungguhnya pada wilayah relativitas atau kesementaraan atau apa, ketidakabadian tadi itu. Saya sebelah nimpal ini, diskusi keributan itu tadi, itu kan nanti kemudian menghasilkan reinterpretasi terhadap nilai nih, nilai yang kita bersandar sadar tidak sadar dari belakang, entah dari agama, entah dari budaya atau apapun, kemudian kita reformulasi sesuai zaman, terus kemudian punya hipotesis baru nih, cara baru terhadap, cara pandang baru terhadap sesuatu. Benar salahnya kan tidak, entah ada 5 teori. Karena kita tadi salah satu parameternya adalah bertanya terhadap waktu, kita kan nggak bisa ngomong mana yang paling benar, mana yang paling salah. Ini salah satunya juga, oke, biarin aja berjalan semuanya. Nanti yang paling benar, yang paling bertahan dengan waktu, kan bisanya seperti itu. Apa namanya? Ada imbal balik, ada imbal balik yang dalam tanda petik tidak instan, yang tidak enak itu untuk apa? Zoom in pada kebenaran itu. Bang Sambil, saya dari awal kita bicara tadi, sebenarnya saya menggarisbawahi bahwa sanad atau isnad ini metode di dalam membangun atau menegakkan hadis tadi, ya, ilmu hadis. Jadi sebagai metode itu sudah sama-sama kita ketahui sebagai metode yang inherent, yang boleh dikatakan diandalkan oleh para ulama-ulama hadis. Ya. Meskipun tadi cerita Pak Muzamil mengenai Imam Al-Ghazali tadi itu mengisyaratkan tetap mungkin masih ada celah-celah, meskipun metode isnad itu sampai sejauh ini tetap merupakan yang utama, begitu ya, bahwa bisa saja ada sesuatu dari Nabi yang tertinggal, gitu ya, tercacer, dan itu mungkin hidup atau terwariskan tidak melalui pencatatan hadis gitu, tetapi melalui bergenerasinya tradisi. Nah, barangkali Pak Muzamil bisa memberikan contoh tradisi yang seperti ini gitu, yang mungkin belum tercover sepenuhnya oleh hadis, dan itu juga bagian penting dari warisan Kanjeng Nabi. Barangkali saya punya respon atau gambaran tentang hal itu. Iya, secara teori orang itu dulu tradisinya kan tradisi menghafalkan. Ya. Nah, orang itu akan menghafalkan suatu yang menurut dia menarik untuk dihafalkan. Ya. Oleh karena itu, tidak semua yang disabdakan Rasul, yang dikerjakan Rasul, dihafalkan. Ya. Karena apa? Karena dibatasi, orang punya ketertarikan sendiri-sendiri, selera sendiri-sendiri. Wah, ini gak penting untuk dihafalkan, bisa saja. Ya. Sehingga, meskipun itu dikatakan Rasul, maka akhirnya tidak mohon dia. Maaf, berarti ada beberapa probabilitas, ya. Iya. Jadi kalau sanad itu kan pokoknya kita lacak sampai sebenar mungkin memang ini dari Rasulullah dalam hadis, gitu ya. Iya. Sekarang kan itu hanya pelacakan kuantitatif bahwa itu berasal dari Rasulullah. sekarang kan ada kemungkinan yang ada seorang perawi atau pelaku pelacak sanad yang soleh, yang benar, yang jujur, tapi yang terinformasikan melalui beliau itu ada selip dikit, tidak menggambarkan atau sesuatu yang orang menjadi tidak mantap atau agak kurang masuk akal atau apapun. Sebaliknya bisa saja ada pejalan sanad yang tidak terlalu berdisiplin tapi informasinya bagus. Pada satu informasi itu. Iya, pada satu informasi itu. Jadi kan berarti dibutuhkan ada yang ada sanad yang lain, jadi sanad kualitatif. Jadi betul. Jadi kan ada enggak dalam ilmu hadis yang memverifikasi ini benar-benar secara ilmu, secara hikmah, secara berkah ini dari Rasulullah. Kan enggak ada, Pak. Yang ada kan kuantitatif aja bahwa ini betul-betul berasal dari Rasulullah. Iya. Salah satu contoh misalnya Pak Muzamil, ini Sabrang juga saya mohon menanggapi secara polos ya, tidak usah secara sanad. Saya mali dunyaka ka'anna kata insyu abadan wa mali akhiratika ka'anna kata mutu badan. Itu ada, itu diakui di mana-mana sebagai hadis sahih ya. Berbuatlah atau bekerjalah untuk duniamu, untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Dan berbuatlah atau bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok pagi. Iya. Ini kalau menurut Sabrang gimana, Brang? Ada dikotomi bahwa ada yang kita ngapa-ngapain kita anggap ini selamanya, maka kita kerjanya luar biasa. Ada sesuatu yang lain kita kerjakan, besok pagi kan saya mati, maka harus begini kan gitu. Itu kalau ngomong polos ya, ngomong di luar sanad, di luar kita ngomong apa rasionalitas dari apa fakta pengetahuan dari hadis itu, menurut Sabrang gimana itu? Menurut saya semua yang lewat bahasa itu kan jembatan keledai untuk memahami sebuah konsep. Pada sisi utilitarian, ayat itu mungkin berguna. Hadis itu berguna pada satu level tertentu. Dia belum mendalami terlalu banyak, dia cuma pengen butuh salah satu guidance dalam hidupnya, jembatan. Pokoknya kalau kerja ke pasar, ke kantor, itu urusan dunia. Pokoknya kalau kita kemudian, sholat, itu, kita puasa, itu kerjaan akhirat. Itu level yang simple lah. Ya, itu konsep itu kan kita paham bahwa manusia juga tumbuh nih dari pemahamannya juga tumbuh ketika tambah dewasa ya tambah paham kalau dia terus mencari. Nah itu pada level tertentu itu ada gunanya, tapi juga pada level tertentu nggak masuk akal juga itu. Ya misalnya kalau kita ngapalin apa heboh negara Argentina karena serangan Roma, itu jembatan keledai untuk ngapalin periodic table, nama unsur-unsur di kimia. Itu ketika SMP sangat sangat berguna itu, heboh negara Argentina karena serangan Roma. Tapi ketika kita dewasa, ya bukan itu intinya kok sebenarnya kok. Itu hanya jembatan kita untuk pada sebuah kondisi. Nah, saya sampai hari ini belum bisa menemukan sanad atau cara berpikir atau analisis atau apapun mengenai ikmali dunyaka tadi Pak Muzamil. Karena yang kita pakai di Ma'iyah adalah segala sesuatu, apa benda, apa peristiwa, atau perilaku, itu bernilai sekaligus dunia dan akhirat. Yang kita pakai kan itu. Seolah-olah kita tidak cocok sama hadis tadi. Meskipun saya pernah mendengarkan berita dari seorang dosen, seorang profesor di IAIN Alauddin di Makassar bahwa itu hadis juga tidak sahih, tidak mutawatir. Meskipun saya tidak bisa menjelaskan secara sanad ya. Tapi saya menemukan hidup ini, ya Anda ke pasar itu ya bernilai akhirat. Anda berumah tangga ya bernilai akhirat. Ya. Kita kerja di kantor ya bernilai akhirat. Sementara sholat juga bernilai dunia karena dia ikut memperbaiki fahsya' wal mungkar, ikut memperbaiki kita menghindari fahsya' wal mungkar dan seterusnya, sehingga tidak ada pekerjaan akhirat ansih atau dunia ansih karena kedua-duanya itu satu komplement apa bersifat komplementer. Saya melihat pola itu banyak di agama, melihat pola itu misalnya membedakan ini kalau dari khusus dari hadis ini membedakan dunia dan akhirat. Terus kemudian Simbah tadi menjelaskan bahwa itu hal yang sama loh, jadi satu. Terus misalnya saya memberi contoh dengan pola yang sama. Ada Tuhan sebagai sahabat, dan Nabi Ibrahim Tuhan sebagai bapak, sebagai apa, pada Nabi Isa Tuhan sebagai kekasih, pada Kanjeng Nabi dan Nyawiji Tuhan aku sebagai Tuhan. Kan ini polanya semakin meningkat nih. Sebagai direktur Nabi Musa humasnya misalnya. Gitu ya. Ada pola lagi misalnya, kamu melakukan, sebelum melakukan sesuatu ngomong Bismillah, terus apa namanya, selesainya Alhamdulillah. Tapi ada cerita juga bahwa Kanjeng Nabi ketika mau minum air, gini aja Bismillah sampai bibir Alhamdulillah, ketika menenggak Bismillah, ketika sampai ini Alhamdulillah, berarti itu semakin dekat lagi, sampai nanti akhirnya Bismillah dan Alhamdulillah jadi satu nih konsepnya, jadi satu konsep kesatuan. Dan saya melihat kalau ngomong Tauhid, kan kita menyadari dari keterpisahan arah vektornya menuju ke kesadaran bahwa itu sebenarnya adalah sama, ilusi keterpisahan itu lama-lama kita deketin sampai akhirnya jadi satu. Ya, itu menurut saya juga hanya jembatan. Itulah sebabnya di Ma'iyah kita menekankan soal kedaulatan, karena pada akhirnya setiap orang harus memuai, seorang harus berkembang, seorang harus menguniversal perkembangannya. Jadi mungkin itu salah satu contoh bahwa Islam itu memang di linas, ya huda linas itu, makanya pakai bahasa yang paling sederhana, tapi setiap manusia kemudian bisa berkembang dengan kesadarannya lebih tinggi. Jadi misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, seolah terpisah dua itu kan gitu. Padahal fid dunya itu juga urusan akhirat, dan fil akhirati juga adalah manajemen di dunia kan begitu. Nah, jadi saya kira kita tidak memperlakukan itu sebagai sanad hukum atau sebagai acuan aturan, tapi sebagai apa, tawaran supaya kita lebih arif, lebih bil hikmah. Karena menurut Sabrang, apa yang masuk akal pada waktu kita di SMP, kemudian mulai tidak masuk akal ketika SMA, dan kemudian kita tahu itu sebenarnya tidak tepat-tepat amat ketika kita mahasiswa dan seterusnya. Jadi menurut saya, Tuhan tidak bikin mesin, Tuhan itu bikin manusia dengan akalnya yang berkembang. Tuhan tidak bikin sesuatu yang statis, bahkan pohon saja tidak statis, dia memuai juga gitu ya. Jadi Tuhan tidak bikin batu, Tuhan bikin manusia dengan akalnya yang berkembang, dengan hatinya yang juga sangat luas dan dengan lembut dan seterusnya. Nah, jadi dari seluruhnya tadi, sanad itu penting ya. Pada satu hal. Tapi harus kita ketahui pada soal apa, pada masalah apa, wilayahnya di mana, dan konteksnya bagaimana. Jangan dipikir kita anti sanad. Saya juga tidak anti sanad. Saya sangat menghormati para ulama, para ustadz yang sanadnya luar biasa, yang mengerti kitab-kitab dari abad ke abad gitu ya. Yang saya tidak mengerti, maka saya adalah awam di depan beliau-beliau itu. Tetapi juga mohon saya diperkenankan menjadi manusia otentik juga. Kan saya sering bilang, ya kamu misalnya cerpen saya Pak Muzamil pada suatu hari dimuat di sebuah majalah nasional di Jakarta dengan nama yang lain. Kemudian redaktornya akhirnya mengetahui bahwa ternyata itu curian dari cerpen saya. Gitu ya. Terus saya dikasih tahu dan saya dipersilakan bertindak karena itu plagiat. Bukan hanya epigon tapi plagiat. Jadi kalau epigon itu cuma terpengaruh, kalau plagiat itu betul-betul ngambil, mencuri 100%. Dan saya bilang, dan jawaban saya sambil, mulai hari pemuatan itu cerpen itu menjadi milik dia, bukan milik saya lagi. Jadi saya tidak ada masalah dengan pencurian terhadap karya saya. Terus saya bilang, karena saya tinggal minta kepada Allah, tinggal saya petik dari udara, tinggal saya ambil dari ruang dan seterusnya. Itu kan seolah-olah kesombongan, tapi kan kalau ngomong sanad ya saya kan, kita tiap hari kan ihdinash shiratal mustaqim. Dan kalau Allah mengabulkan berarti kan kita dikasih hidayah kan. Karena kita tiap hari bilang 17 kali ya. Lebih ya, ihdinash shiratal mustaqim terus menerus. Nah, kenapa tidak mungkin Allah ngasih saya hidayah langsung atau siapapun? Sedangkan di Al-Qur'an lebah saja dikasih hidayah, ya toh? Apa Al-Ankabut apa kalau itu? Wa auha rabbuka ila an-nahli. Ya. An-nahli, dan semua dapat hidayah. Bahkan air tidak mengalir kalau Allah tidak menyuruhnya mengalir kan begitu. Sehingga di luar saya sangat menghormati para penguasa sanad ya. Saya juga mohon izin bahwa ya hidup itu lebih luas daripada itu gitu loh. Betul. Ada wilayah-wilayah. Mungkin Pak Mizamil bisa mengurai Mungkin pertanyaannya begini Pak Mustamil, untuk meneruskan. Jadi Mas Sabrang tadi sudah memberikan respon atau analisis terhadap matan hadis yang dikutip oleh Mbah Nun. Juga Mbah Nun sendiri memberikan uraian. Dalam ulumul hadis, seperti yang Pak Muzamil tentu lebih mengetahui, itu disebut sebagai kritik matan atau analisis matan gitu ya. Pertanyaan saya itu, kira-kira dari ulumul hadis ini ada kritik sanad, kemudian ada kritik matan. Ini mana di antara dua hal ini yang mungkin sangat berkembang sampai saat hari ini, sampai saat ini? Sampai hari ini yang berkembang adalah kritik sanadnya. Ya karena apa ya? Yang sebetulnya itu kritik sanad itu lahir dalam sebuah tahap tertentu dalam sejarah Islam. Ya, gitu ya. Sebelum sanad, ilmu sanad ini kan lahir pada abad ke-4 Hijriah. Ya. Nah, kalau kita kejar misalnya, terus orang pada abad ke-3 Hijriah bagaimana? Abad ke-2 Hijriah bagaimana? Kan gitu ya. Pakai apa untuk memverifikasi bahwa ini dari Rasulullah? Mereka kan juga enggak ketemu Rasulullah. Yang mereka pakai adalah kalau ada hadis, mereka baca Quran. Adakah pertentangan dengan Quran? Gitu ya. Jadi kalau ada pertentangan mana, nggak mungkin Rasulullah, karena Rasulullah nggak mungkin bertentangan dengan Quran. Jadi, gitu memverifikasinya. Kan kita nggak mungkin loh, kok Nabi Muhammad berpikirnya dikotomis dunia dan akhirat, kan nggak bisa begitu ya. Kita nggak, dan kita nggak berani untuk mengatakan begitu. Karena Rasulullah kan mengatakan apa namanya Pak, kalau soal bahasa itu, soal bahwa Rasulullah kan ada hadis, bicaralah seolah-olah kamu berhadapan dengan orang yang paling bodoh di antara kamu atau apa itu Pak? Oh, khatibin nas ala qadri ukulihim. Ya. Berbicaralah dengan orang sesuai dengan kadar ukulihim, di qadri ukulihim ini secara mayoritas kan itu tadi. Iya. Dikotomis gitu. Iya, iya. Benar salah, baik buruk dengan segala resikonya Bang ya. Tetapi kita diperkenankan untuk berkembang, berdinamika, untuk menemukan yang lebih presisi, yang lebih proporsional dan seterusnya. Ya. Jadi persoalannya adalah sanad terlalu dikembangkan kemana-mana. Padahal saya kira sanad tadi itu untuk satu keperluan dan dalam konteks apa spesifik sejarah tertentu. Gak usah terlalu diperluas kemana-mana. Tapi itu memang disambut oleh kemunduran berpikir dalam umat Islam. Sehingga akhirnya umat Islam itu, ketika kemunduran berpikir ini terjadi, maka siapa yang berkata itu lebih penting dari apa yang dikatakan. Pak Muzamil, ketika saya kelas 2 SMA, saya pernah bikinin skripsi teman seasrama saya. Yeah. Dan saya memenuhi seluruh persyaratan sanad itu. Jadi ini according to, menurut siapa, terus ada jalan kaki, bibit, log sheet, apa-apa itu. Itu saya penuhi, Pak. Tapi ketika saya menulis buku kan saya seperti pelari maraton aja, lari gitu aja. Yeah. Tapi itu pun saya tidak mungkin menulis sesuatu yang sanadnya tidak jelas kan gitu. Bahwa saya deklarasikan atau tidak itu mungkin perkara yang lain. Tapi saya tidak mungkin memalsukan atau menghoakan peristiwa Rasulullah atau kalimat-kalimat Rasulullah atau Allah dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan soal sanad ini bisa kita bijaksanai bersama dengan mengetahui proporsinya, wilayahnya, tempatnya, ketepatan penerapannya dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.